pengwajiban, kan? Pengwajiban itu tidak sempurna sesuai dengannya, maka enggak mesti wajib. Misalnya, sholat itu, zuhur itu masuk, kan? Masuk, sholat zuhur itu, apa sih yang alamat atau tanda-tanda pengwajiban sholat zuhur? Waktunya, masuk waktu. Kan? Kalau belum masuk waktu, antum enggak wajib, gitu kan? Ya, masuknya waktu itu adalah pengwajiban sholat. Apakah masuknya waktu itu kewajiban buat antum? Masuknya waktu itu bukan pengwajiban buat antum. Ya, karena Allah yang memberikan waktu. Enggak. Jadi pengwajiban itu bukan di lu. Iya. Dia apa enggak? Kalau sarannya mirip-mirip. Nah, sarannya setelah adanya kewajiban, nah makanya al-wujub dimaknai kewajiban. Kata pengajian ini sangat berarti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Misalnya nama misalnya lain, misalnya yang lain. Apa yang menyebabkan antum harus mandi junub? Apakah antum harus junub? Enggak harus. Apa lagi? Wajib bagi seseorang untuk dipotong tangan di 2 juta. Wajib enggak? Enggak, maksudnya memotongnya wajib lah sebenarnya. Wajib kalau udah sampai hakim wajib. Nah, 2 juta kan nyerinya. Untuk memotong itu harus pakai pisau. Maka mempunyai pisau itu wajib. Dan itu berarti masuk kaidah ma la yatimul wajibu illa bihi. Jadi kalau ma laisa biwajib mana? Antum enggak harus nyuri supaya ada hukum itu. Iya. Bukan gitu maksudnya, itu kan tidak terjadi kecuali jika ada sebabnya. Ya, kapan momentum tertentu ya. Iya. Jadi mala yatimul wujubu illa bihi, kewajiban yang tidak akan sempurna itu enggak diperhatikan, karena di luar kewajiban emang enggak, bahkan enggak boleh kita lakukan. Misalnya mala yatimul wujub, al-wujub di sini adalah misal contohnya hukum qisas. Terjadi hukum qisas karena apa? Karena ada pembunuhan sebelumnya misal. Nah, qisas ini enggak bakal terjadi, kewajiban untuk menghukum kasus ini tidak akan terjadi kecuali kalau ada pembunuhan. Maka untuk menyempurnakan adanya hukum kasus ini harus ada pembunuhan, kan? Apakah antum harus membunuh dulu baru ada hukum kasus? Tidak. Paham kan maksudnya? Saya misalnya Fajar Saudi kan. Ahli fajar lah, nah, sholat subuh itu harus menunggu fajar sholat dulu, ya kan? Nah, itu berarti pengwajiban sholat subuh itu baru sempurna setelah ada fajar sholat. Nah, apakah wajib atas antum untuk mengadakan fajar sholat? Enggak ada kuasa antum. Jadi apa yang wajib sempurna pensyariatan sesuatu yang wajib kecuali dengannya itu tidak. Tetap masih agak sulit, tapi sebenarnya simpel. Kalau misalnya asli simpel, kalau memang belum terbiasa ini simpel sebenarnya. Misal, antum nih mandi, misal antum penyebab seseorang itu mandi junub apa tadi? Junub, ya kan?